agak susah, susah. Aku tak metu ngomong, rekoso tak lakoni, pengen nyenang gaya api. Aku ratau sambat, senajan awakku ra kuat. Panas sudah ngancani, golek duit terino lan wangi. Aku penisi.